Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa berkumpul di tempat ini. Sebagai mukaddimah, kami sampaikan ucapan Imam Ibnu Qayyim yang ditulis dalam kitab Mahiyyah Salafiyah karya Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Ayat ini kaum muslimin menjadi sebuah pembahasan yang dibawa oleh beliau dalam kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Terjemahan ayat ini kaum muslimin adalah, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," jikalau terjadi di antara kalian perbedaan pendapat, perselisihan, persengketaan, ya, maka solusinya adalah kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul semasa beliau masih hidup adalah kepada beliau langsung. Sepeninggal beliau, maka dikembalikan kepada sunnahnya. Misal mamanya kita berselisih pendapat tentang apakah ini halal ataukah itu haram, apakah ini sunnah ataukah itu bid'ah, ataukah ini hak ataukah itu batil, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Bukan masing-masing kita memegangi pendapat kita masing-masing. Bukan. Itu bukan cara yang sesuai dengan agama kita. Bahkan dilarang untuk seseorang memilih pendapatnya dia. Tidak boleh seorang berpendapat dalam beragama sampai dia mendatangkan dalil. Baru dia mengatakan dalil ini dasar. Sehingga dia bukan berkata tentang dia dari otaknya, tapi dia berkata dengan apa? Berkata dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah boleh bagi seorang mukmin dan juga tidaklah boleh bagi seorang mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah ketetapan, tidak boleh bagi mereka untuk mereka memiliki pilihan-pilihan mereka sendiri. Sudah ada jelas Al-Quran begini, hadis begitu, ditinggalkan oleh dia, kemudian yang keluar menurutku, ini enggak boleh. Atau dia tanpa berilmu terlebih dahulu, tanpa mengkaji ilmu dulu, tanpa talabul ilmi, tanpa bertanya kepada ahli ilmi, tiba-tiba dia mengeluarkan pikirannya, menurutku ini boleh. Itu enggak boleh, Pak. Karena dia berbicara tentang agama. Kalau dia berbicara urusan duniawi, mengokreso, Pak. Ngerti mengokreso? Silahkan saja. Menurutku ini panjangnya 5 meter. Dia menggola 5, 6, 7, 8. Mengokreso. Sementing anak duitnya yang gue tuku. Urusan duniawi, silahkan. Itu pun harus ada kaidahnya, Pak. aja wong karepet dhewe urusan dunia wong karepet dhewe ke jebol Pak. Rusak barangnya. Apalagi urusan dininya keagamaan. Maka dalam ayat yang tadi kita sampaikan di depan, problematika dalam memahami agama, dalam mengamalkan agama, perselisihan yang ada, dialah kita masing-masing mengaku dirinya yang paling benar, kemudian dia menyalahkan orang lain. Jangan sampai kembalikan hal itu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Jikalau sudah dapat jawaban yang pasti, ayatnya, hadisnya, keterangan para ulama, tafsirnya, penjelasannya, bahwa yang benar adalah ini, maka katakan itu yang benar, walaupun kamu tadinya menyelisihinya. Katakan itu yang benar, saya salah. Dan saya siap membela yang benar. Siapapun yang menyelisih ini, maka dia salah. Setelah ada ketetapan dan jelas pembahasannya, kita mengikuti ayat yang kedua tadi. Tidak diperkenankan seorang mukmin dan mukminah memiliki pendapat dan pilihannya sendiri-sendiri tatkala sudah ada hukum ketetapan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita katakan mereka salah. Kamu salah. Dia salah. Yang benar Al-Quran dan As-Sunnah seperti ini. Dengan pembahasan yang jelas pula tentunya. Dengan referensi yang kuat. Ya. Maka ya kaum muslimin, begitulah agama kita dalam mengajarkan kita dalam beragama. Qala Syekh berkata Imam Al-Qayyim ketika menafsirkan ayat ini. Dalla hadha ayat ini, dallat hadhihi al-ayah, ayat ini menerangkan anna ta'atallahi wa ta'atur rasul. Bahwa sesungguhnya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Ya. Kemudian bertahkimu dan mengembalikan segala problematika perselisihan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hada sababu sa'adah. Ini adalah sebab kegembiraan, kebahagiaan. Ajilan wa ajil. Untuk saat sekarang ini dan untuk yang akan datang. Ini hal yang pasti. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ikuti Allah dan ikuti Rasulnya. Maka engkau akan dapat kebahagiaan. Dalika khairun. Allah katakan itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Wa ahsanu ta'wila. Dan akan baik oleh di masa akan datang. Panjang lebar beliau berbicara tentang hal itu. Kaum muslimin. Masya Allah dalam kitab. Mahya Salafiyah. Yang berujung pada pembahasan kata beliau. وَمَنْ تَدَبَّرْ فِي الْعَالَمِ وَالشُّرُورُ الَّذِي يَقْعَ فِيهِ. Barang siapa yang meneliti keburukan yang ada di bumi, maka dia akan mendapati sebab utamanya dalam mukhalafatur Rasul. وَعَدَمْ رُجُوْ إِلِهِ. Sebab semua keburukan yang ada di muka bumi, kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan, apalagi kemaksiatan, dosa-dosa besar, semua itu sebab utamanya adalah karena mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mentaati beliau. Demikian pula kata beliau, wa kadzalika. Demikian pula syururul akhirah, kejelekan-kejelekan yang ada di akhirat. Adzabuha wa alamuha wa naruha. Ada siksa di dalam kuburnya, ada siksa, ada siksa, ada siksa. Sampai siksa neraka. Semua itu sebab utamanya, sebabnya adalah dikarenakan seorang menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau berbicara tentang nikmat di dalam surga ini, nikmat surga ini. Itu semuanya sebabnya karena apa? Mendati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa diambil sebuah kesimpulan besar. Sebab seorang bahagia dunia wal akhirah karena mentaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebinasaan di dunia wal akhirah, kebinasaan di dunia dan kebinasaan di akhirat sebab utamanya karena apa? Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan ucapannya. Bab ini beliau sebutkan adalah bab khusus tentang penyebutan keutamaan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah. Sekarang beliau mengatakan, as-salafiyun, orang-orang yang berada di atas dakwah salafiyah, memegangnya Al-Quran, memegangnya sunnah, yakni wajib mengikuti Al-Quran, wajib mengikuti sunnah, tidak boleh dengan hawa nafsu, memahaminya dan menerapkannya dengan pemahaman para sahabat Nabi, sehingga mereka di atas tauhid tanpa syirik, di atas sunnah tanpa bid'ah. Dakwah yang seperti ini mengikuti Rasul an-mu'ridun, atau dakwah seperti ini mengingkari Rasul atau menyelisih Rasul? Dakwah salafiyah yang seperti ini, hal muttabi'un an-mu'ridun? Dakwah salafiyah yang mengantarkan kita kepada Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat tadi, mentaati Rasul dan mentaati para sahabatnya, mengikuti jejak langkahnya mereka. Dakwah ini termasuk dakwah yang menyelisihi Rasul atau termasuk dakwah yang mengajak kita ittiba' kepada Rasul? Jawaban yang mana? Ittiba'. Bahkan melarang dakwah ini menyelisih Rasul, sehingga dalam dakwah ini tidak terdapat syirik, tidak terdapat bid'ah. Dalam dakwah ini dakwahnya kita bicara, dakwahnya. Adapun orangnya macam-macam, Pak. Paham macam-macam ini, Bu? Iman naik turun. Dakwahnya murni nas Al-Qur'an was sunnah tanpa hawa. Karena itu mereka mau diteliti sebelah manapun dakwah salafiyah ini, ya kaum muslimin, Anda meneliti dalam perihal akidahnya. Dalam banyak kitab seperti Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, Syarah I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai. Atau Anda bisa melihat Aqidatul Salaf Ashabul Hadith karya Imam As-Sabuni, Abu Rahman Sabuni. Atau mau bicara, coba lihat kitab mereka, teliti apakah ada penyimpangannya. Hal yang sangat luar biasa. Kalaulah ada, sungguh telah disebutkan yang benar dalam kitab yang lain. Dan kitab husnudzan, alim tersebut telah rujuk kepada yang hak. Ini dakwah salafi seperti itu, ya kaum muslimin. Tidak ada satupun dalam kitab-kitab ahli sunnah yang mengajarkan kita untuk menyelisihi Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka mengikuti dakwah ini akan memberikan kebaikan bagimu di dunia wal akhirah. Memberikan kebaikan di dunia dan di akhiratmu. Mengikuti dakwah Nabi dan para sahabatnya akan memberikan kebaikan bagimu saat sekarang ini dan saat yang akan datang. Allahu Akbar. Kami bisa lihat bab ini dalam kitab Mahya As-Salafiyah. Sehingga dengan itu Syekh hendak memberitahukan kepada kita dakwah inilah. Karena itu Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidil mahdiyin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Sunnahnya beliau Al-Quran wal Hadis. Sunnahnya para khulafa rasyidin adalah fahmu sahabat. Pemahaman para sahabat, bukan dengan pemahamanmu. Atau bukan beliau dengan pemahaman A, B, C, D. Bukan. Karena di dalam ini terdapat ittiba'ur rasul secara total. Dalam hal ini, seorang akan mendapatkan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Kalau ada sesuatu di antara kalian sudut pandang berbeda, maka kembalikan kepada nas. Dakwah salafiyah mengembalikan kepada nas, mengharamkan untuk mengikuti hawa. Adapun yang mereka kaum muslimin tidak mengembalikan kepada nas, tetapi malah justru mengikuti hawa nafsu tokoh mereka. Di antara cara ahlul bid'ah menanamkan kebid'ahannya adalah diajarkannya taklid kepada pengikut-pengikutnya mereka. Diajarkannya taklid dan diberikan rasa khauf, rasa takut. Jikalau menyelisih tokoh-tokoh mereka, maka akan begini dan akan begitu. Melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka ya kaum muslimin. Sehingga agama mereka diambil dari para guru-guru mereka, bukan diambil dari al-adillah, dalil-dalil yang ada. Maka fahami betul ini ya kaum muslimin. Pilih mana yang akan memberikan kebahagiaan bagimu dan jauhi mana dakwah yang akan memberikan kesengsaraan bagimu dunia wal akhirah. Yakni dakwah-dakwah bid'ah yang mengajak kepada kesesatan untuk beribadah sesuatu, untuk beribadah dengan sesuatu yang tidak ada ajarannya. Karena itu, kaum muslimin, dalam kitab kita, kita sedang bahas kitab apa? Lamuddulil Manthur, Buqlalen. Dalam bab yang sedang kita baca, kita diajarkan oleh para salaf untuk menjauhi ahlul bid'ah. Dikarenakan apa? Mereka menyesatkan. Mereka menyebabkan kita na'udzubillahi min dzalik bukan sebagai pengikut Nabi, tetapi sebagai mu'rid yang berpaling dari Nabi dan mengarah kepada bid'ah. Ini jalan menuju neraka. Maka kita diperintahkan menjauhi ahlul bid'ah, menjauhi mereka. Jangan mendekati majlisnya, jangan mendengarkan suara mereka, jangan mendengarkan dalil mereka, jangan. Ahlul bid'ah itu hawa nafsu. Walaupun mereka membawakan ayat dan hadis, tetapi bukan ayat dan hadis itu sebagai acuannya, tetapi apa yang mereka inginkan dalam hati mereka, yang telah ditentukan oleh mereka, itu yang diperjuangkan, bukan dalil yang mereka perjuangkan. Sudah pernah kami sampaikan ucapan Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang belum dikilkan dari para ulama sebelumnya. Bedanya ahlu sunnah dengan al-bid'ah banyak sekali. Di antaranya itu muslimin adalah dari sisi pengambilan ilmu. Al-bid'ah apa? Ya'taqiduna awalan thumma yastadilluna thaniyan. Ahlul bid'ah itu kaum muslimin, mereka meyakini terlebih dahulu, menetapkan prinsip terlebih dahulu, menetapkan sebuah cara ibadah terlebih dahulu sesuai dengan apa yang mereka maukan. Thumma yastadilluna thaniyan, baru kemudian mereka mencari dalil-dalil sebagai pembenar. Dusakan dalil itu bisa dipakai untuk membenarkan perbuatan yang mereka cetuskan. Ini dia kaum muslimin. Bedanya dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah yastadilluna awalan thumma ya'taqiduna thaniyan. Adapun ahlu sunnah, mereka meyakini. Pertama kali mereka, saya ulangi, ahlu sunnah yastadilluna awalan. Mereka berdalil terlebih dahulu. Berhujjah terlebih dahulu. Mencari nas Al-Quran, sunnah dipelajari melalui para salafus salih terus. Baru kemudian mereka meyakini dan beramal sesuai dengan dalil. Sehingga mereka selamat dari penyimpangan. Adapun ahlul bid'ah tidak selamat dari penyimpangan. Bisa dipahami hadirin? Kalau begitu, ahlul bid'ah berbahaya atau tidak? Berbahaya. Kita lanjutkan dalam membaca kitab Lamadduril Manthur. Sampai nomor ke-432. Su'ila Abu Zur'ata anil muhasibi wa kutubihi. Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang seorang yang bernama Al-Muhasibi dan buku-bukunya. Masih ingat siapa Muhasibi? Ada tiga nama yang hampir serupa. Guru mereka Bishr Al-Narisi. Muridnya orang ini Husain Al-Karabisi. Muridnya Husain Karabisi siapa? Harith Al-Muhasibi. Si BKB Pak? Yang penting bukan crispy. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Al-Imam Abu Zur'ah, ulama ahli sunnah, suatu hari ditanya tentang tokoh kesesatan yang mengajarkan pemahaman Al-Quran makhluk, yang bernama Al-Harith Al-Muhasibi. Bagaimana pula dengan buku-buku karya orang ini? Qala, jawabannya beliau. Al-Imam Abu Zur'ah menjawab, iyyaka wa hadhil kutuba. Hati-hati kamu dari buku-buku orang ini. Baik kaum muslimin, ini salafus saleh, ulama kita yang mengajarkan manhajus salaf, mengatakan hati-hati kalian dari buku-buku orang yang sesat, semisal Al-Harith Al-Muhasibi. Kenapa? Karena bukunya Al-Bid'ah itu terisikan dengan berbagai macam kesesatan yang di situ dipoles dengan dalil sehingga menjadi rancu bagimu. Ketika engkau membaca tanpa ilmu yang mendalam dan kamu bukan ulama, kamu membaca kita, mereka akan dapati dengan dalilnya ya. Katanya lumayan loh. Terus seperti itu, kamu tidak akan bisa membantahnya dan kamu akan kemakan oleh buku itu. Ini. Berapa dalam ilmu kita, Pak? Bok jenengan kesu, aku ngaji sekurang tahun tesi cetek baik. Ya bidakannya pun berapa dalam ilmu kita. Maka kaum muslimin al-bid'ah itu sangat lihai. Di dalam mereka berbicara untuk menjajankan kebidahannya. Kecuali di situ ada syubhat yang rancu yang seakan-akan itu adalah al-haq. Itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah sesuatu yang disunahkan. Walaupun itu sesuatu yang nyata-nyata batil, nyata-nyata sesat. Ya? Orang mengatakan itu tetap baik. Semisal yang tadi saya sebutkan di majelis salim yang di sana. Misal seperti bid'ah. Dalam hal yang biasa di negeri kita terjadi. Awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ada apa, Pak? Satu hari sebelum Ramadan. Unggahan. Ramadan terakhir apa, Pak? Udunan ya. Unggahan dan udunan. Ini istilah tidak syar'i. Mana dalilnya ada unggahan dan udunan? Namanya saja tidak ada agamanya di situ. Apakah ada dalil sesungguhnya unggahan itu wajib? Anna unggahanan wajibun begitu. Apakah ada? Itu adalah sesuatu yang murni bikinan orang. Tetapi karena dipoles demikian rupa oleh mereka, orang terkesima seakan-akan itu bagian dari urusan apa? Agama. Seakan-akan itu baik kalau mau masuk Ramadan, ziarah dulu ke kuburan orang tua. Bahasanya adalah amalan punggahan. Coba dalilnya Al-Quran apa aja amalan punggahan? Ayat berapa, surat berapa? Punggahan itu bahasa Arab apa bahasa? Jawab, Pak. Bahasa Arabnya apa, Pak, punggahan? Angel boleh, Pak. Kenapa orang melakukan itu? Pasti ada kaitannya dengan urusan keagamaan. Ya, Badan? Ya, karena kaitannya dengan Ramadan. Ini adalah bid'atun dolalatun. Bid'ah sesat diadakan oleh manusia. Tetapi orang tertipu. Tesi bisa kelembun. Ya. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya al-bid'ah mencarikan dalil untuk pembenaran hal itu. Di antara mereka mengatakan, sebelum kita puasa, kita apa? Ziarah dulu ke kuburan bapak ibu. Supaya puasa kita akan baik dalam satu bulan itu. Ya, sebagai bentuk pensucian jiwa. Dibahasakan dengan bahasa Arab tazkiyatun nufus. Ya, menarik banget, Bapak. Tazkiyatun nufus. Ziarah kuburan unggahan. La haula wala quwwata illa billah. Ini contoh bid'ah itu lihai. Karena itu, dia menjawab hati-hati dari buku-bukunya orang ini. Ya. Hadihi kutubu bid'ain wa dalalatin. Hadihi buku-bukunya Al-Harith Al-Muhasibi ini adalah buku-buku bid'ah wa dalalat. Dan berisikan kesesatan-kesesatan. Di sini diambil sebuah hikmah oleh kaum muslimin, pelajaran penting. Kalau kita menjumpai sebuah buku dan pengarangnya adalah seorang yang sudah dikenal, dia adalah ahli bid'ah, maka kita memberikan peringatan kepada orang agar jangan membaca. Ya? Dan kita pun jangan membaca. Terus dibagaimanakan? Dijual untuk kemudian dirongsok, Kemudian nanti akan menjadi bungkus kacang goreng. Ketika orang beli kacang goreng sambil makan, sambil buka. Oh, main ya. Padahal itu kitab sesat. Gara-gara jelengan ngedol, Pak. Sampailah kepada orang yang tanpa sengaja, kesesatan itu datang kepada dia. Sambil makan kacang godok atau kacang goreng. Dibuka bungkusnya, kitab sesat dibaca. Maka di bab yang akan datang ke kaum muslimin, ada bab khusus. Bab yang ke-30. Ya, berisikan tentang wasiat ba'di salaf, wasiat sebagian para salaf untuk apa? Biharki kutubi ahli ahwa, untuk membakar buku-bukunya ahlul ahwa wal bid'ah dan ahlul bid'ah, wan nahi anil akhdhi minha, dan larangan dari menukilkan, mengambil apapun dari kitab-kitab kesesatan itu. Wal kitabati anha atau anhum, atau menukil tulisan yang ada pada buku tersebut, tidak boleh. Loh, kan ada ayatnya. Ayatnya antum ambil dari Al-Quran. Ada hadisnya. Hadisnya ambil dari sumbernya. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Imam Ahmad, dan lain. Jangan kau ambil dari kitab itu. Jangan kau katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu mengatakan saya nukil ini dari kitab fi tafsir dilil Quran karya Syekh Kutub. Jangan, karena orang akan menyangka engkau ustaz mengambil ilmu dari kitabnya Syekh Kutub, berarti boleh membaca kitabnya Syekh Kutub fi tafsir atau tafsir fi dilil Quran. Padahal tafsir ini kaum muslimin penuh dengan kesesatan dan kebatilan. Di antara isinya adalah dia mengajarkan wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan manusia. Aqidah hululiyah. Hah? Maka kaum muslimin, jangan kau menukil dari situ. Karena kalau kau menukil dari situ, kau akan menyebutkan nama kitab, padahal nama kitab itu kitab yang sesat. Orang akan tertipu dengan nukilanmu. Kalau kau hendak menukilnya, nukil dari kitab ulama yang lain. Di situ ada ayat, ada hadis. Sudah ada ucapannya Ibnu Taimiyah. Syufu undur barakallahu fikum. Perhatikan. Ahlul bid'ah. Di antara penipuannya mereka adalah dengan menukilkan ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid sekian, halaman sekian. Terkesima orang lihat. Ada jilidnya, ada halamannya, dan itu ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum. Betapa banyak mereka menukil dengan khianat terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Betul ucapan yang dia nukil ada dalam kitab Majmu' Fatawa. Kumpulan-kumpulan fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada. Tetapi ternyata itu adalah kalimat yang sedang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalimat itu kalimat yang bid'ah yang ditulis dalam kitab itu dan sedang dibantah. Tetapi sih dicomot, cuma kalimat yang dibantah, bantahnya tidak. Ini penipuan, Pak. Betapa banyak ahli bid'ah yang semisal itu. Mereka menukilkan ucapan tokoh Mu'tazilah dari kitab Syekhul Islam Taimiyah. Seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajarkan kitab, mengajarkan pemahaman Mu'tazilah. Padahal beliau sedang membantah pemikiran itu. Penipuan atau tidak, Pak? Penipuan. Hati-hati. Nah. Terus bagaimana kalau seandainya bukti itu tidak dikenal? Nah, tidak dikenal penulisnya. Disamarkan dengan kunyah saja. Abu siapa? Tidak tahu. Ini siapa hakikatnya? Ilmunya, bagaimana manhajnya, metode dia dalam beragama seperti apa, siapa gurunya, tidak dikenal. Ya? Maka dalam hal ini, kaum muslimin, kita kembali kepada bab yang sudah lewat. Ya? Bab yang telah lewat. Bab tentang kewajiban kita untuk husni ikhtiyaril alimi wa tawqiruhu wa ta'addubu mahu والتأسي بالخلاق بأخلاقه قبل طلب العلم. Bab ini sudah lewat. Bab 12, sekarang kita ada pada bab yang ke-28, Pak. Masih kemutan, Mudan? Masih. Tapi ini berjudul apa? Bab kewajiban bagi kita umat Islam untuk betul-betul memilih guru yang baik dan benar. Memilih. In hadzal ilma dinan fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Karena apa? Ilmu ini adalah agama kita. Dan itu teliti olehmu. Guru siapa yang akan kau ambil ilmunya? Jangan sembarangan, karena kalau kau gurunya sembarangan, ilmunya pun akan apa? Sembarangan. Dan ini sangat berbahaya. Manhajul salaf sangat-sangat memperhatikan hal ini. Kita diperintahkan untuk kita betul-betul memilih siapa yang layak untuk kita ambil ilmunya. Karena kita akan percaya dengan penyampaian dia. Dan agama kita akan terwarnai oleh dia. Karena itu kalau ada kitab yang tidak jelas penulisnya, jangan kita baca. Kenapa? Karena kita diperintah untuk memilih siapa? Memilih guru. Orang Jawa mengatakan guru di gugulan di dituru. Nek gurumu ahlul bid'ah. Jangan tiru sinten berarti, Pak. Tiru ahlul bid'ah. Hadza huwa kaum muslimin, sangat berbahaya sekali. Karena itu Al-Imam Az-Zurqa'ah mengingatkan kepada kita, iyyaka wa hadhil kutub, hadhi kutubu bid'in wa dhalalatin. Hati-hati engkau dari buku-bukunya Al-Harith Al-Muhasibi. Buku-buku orang ini adalah buku-buku bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Lanjutkan ucapan Imam Auza'i, Al-Imam Az-Zurqa'ah. Dia mengatakan, alaika bil adhari fa innaka tajidu fihi ma yughnika an hadhihi al-kutub. Wajib bagimu untuk mengikuti al-adhar. Apa itu al-adhar? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi dan para sahabat, yang diwariskan kepada para tabi'in dan ditulis oleh mereka dalam kitab-kitabnya. Tabi'in itu semisal Imam Syafi'i, Imam Malik, tabi'in, Adba'ut tabi'in semisal Imam Ahmad, Imam Abu Zurah, atau tabaka berikutnya, Al-Imam Ishaq bin Rahuya, Al-Imam Sufyan Tsauri. Dalam kitab-kitab beliau, tabaka berikutnya, tingkatan berikutnya, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, satu level mereka ini. Yang berikutnya, Imam, terus. Silsilah para ulama disebutkan ini, tahun sekian ulamanya ini, tahun sekian ulamanya ini, kitabnya ini, nyambung. Ini muridnya ini muridnya ini gurunya ini, nyambung wa'alaikum muslimin. Itu kitab-kitab yang masyhur, yang terkenal di kalangan thalabatul ilmi, para pencari ilmu. Ya, kata beliau, ambillah ilmu dari buku-buku itu. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau akan mendapati ilmu dalam kitab-kitab para salaf yang cukup bagimu, sehingga engkau tidak membutuhkan nukilan dari kitab Ahlul Bid'ah. Engkau tidak membutuhkan. Cukup bagimu kitab-kitab para as-salaf. Mau membaca kitab apa? Kitab hadis Bukhari, Muslim, kitab hadis. Mau bicara masalah apa? Riyadhus Shalihin, kitab Al-Namawi. Ahlus Sunnah mau bicara tentang apa? Kitab tentang akidah, kitab Tauhid, kitab yang terlebih dahulu, kitab Tauhid Imam Az-Zurqa'ah. Kitab Sunnah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab banyak sekali kitab ya kaum muslimin. Yughnika an hadhil kutub. Kitab-kitab itu semuanya mencukupimu dari kitab-kitab Ahlul Bid'ah. Sudah enggak perlu kita melihat bukunya Ahlul Bid'ah. Mau baca kitab tafsir? Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qur'an bil Qur'an Abdul Bayan. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Tafsir banyak sekali. Yang tertafsir yang singkat adalah tafsir Karimur Rahman fi Tafsir Kalam Mannan. Karya siapa? Al-Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di. Tafsir Al-Sunnah miliar banyak. Tidak butuh kita buka-buka kitabnya Al-Bid'ah wa Muslimin. Tidak butuh kita. Hada huwa wa Muslimin. Qila lahu dikatakan kepada Imam Abu Zur'ah ketika beliau menjawab kalimat tadi di atas. Katakan kepada beliau, "Fi hadhihi al-kutub ibratun." Tadi beliau sudah mengatakan apa? Hati-hati kalian dari kitabnya Harith al-Muhasibi. Hati-hati kalian dari buku-bukunya al-Bid'ah. Jangan kau ambil ilmu dari situ. Itu kitab-kitab sesat. Ternyata ada yang membantah wa Imam Abu Zur'ah. Walaupun itu kitabnya al-Bid'ah. Di situ ada kebenaran. Di situ ada al-haq. Di situ ada ibrah. Di situ ada pelajaran. Bagaimana ini? Kan kadang ada orang yang membantah kayak gitu ya. Nah ini jangan dibaca buku ini. Loh kenapa? Buku ini kok ada benernya juga kok. Kenapa kita ngambil? Nah, bantahan seperti itu sudah ada zaman dulu kala. Jawaban dari beliau. Faqala. Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrat. Falaysa lahu fi hadhi ibrah. Thumma qala. Ma asra'an nasu ilal bid'i. Kata beliau. Seorang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dan tidak mampu mengambil pelajaran dari kitab hadis, maka sungguh dia tidak bisa mengambil pelajaran. Apa maksudnya bang? Maksudnya adalah, apapun yang kau dapati, kalau ada, seandainya ini bukunya al-bid'ah, seandainya kita buka, di situ ada ayat, di situ ada hadis, di situ ada nukilan tentang untuk kita sholat, untuk kita birwalidain, untuk kita zakat, untuk kita. Itu semuanya telah ada pelajarannya dalam nas yang jelas. Al-Qurannya, wasunnahnya, dan penjelasan yang jelas. Antum ambil pelajaran dari sumbernya. Bukan dari buku itu. Bisa dipahami hadirin. Jangan terpaku pada kitab tersebut. Kitab itu karyanya orang yang sesat. Ini dia. Pasti dia akan membeberkan kesesatannya, akan menuangkan kesesatannya, dan Anda tidak bisa memalah milih. Jangan sok mengatakan saya punya filter. Ya? Filter apa, Pak? Gudang garam filter. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kaum muslimin perhatikan, jangan kita sok gegabah. Kemudian beliau mengatakan di akhir kalimatnya, ma asra'an nas ila al-bid'ah. Alangkah cepatnya manusia menuju bid'ah. Yakni diingatkan oleh Imam Abu Zur'ah. Sudah kamu jangan lihat bukunya al-bid'ah. Gak usah baca kamu bukunya al-bid'ah. Jangan. Ngeyel tasi pak. Ngerti ngeyel? Kenapa ngeyel? Ngeyel bangkang. Orang percaya. Tetap bayam menatak wajah al-bid'ah. Walaupun al-bid'ah kan tasi nama ini. Alangkah cepatnya kamu jatuh pada bid'ah. Hadza huwa al-muslimin, ucapan ulama kita Al-Imam Abu Zur'ah. Bisa dipahami oleh kita? Nah. Yang berikutnya 433. Qadima Dawud ibn Ali ibn Khalid al-Isbahani di Baghdad. Kisahnya panjang. Waktu tinggal berapa? 5 menit? 10? Masih panjang berarti pak. 10. Saya bacakan ngalir. Yang punya buku dilihat. Yang gak punya buku mendengar. Yang gak punya buku, gak punya telinga, ngantuk. Qadima Dawud ibn Ali ibn Khalaf al-Isbahani Baghdad. Suatu hari seorang yang bernama Dawud ibn Ali. Siapa Dawud? Al-Imam Dawud. Terkenal ini. Tetapi ingat kaum muslimin. Kisahnya besar. Antum ikuti aja. Nikmat mendengarkan pak. Datang seorang yang bernama Dawud ibn Ali ibn Khalaf. Dia dari negeri Isbahan. Dia datang kali ini ke negeri Baghdad. Siapa ulama di zaman itu? Imam Ahmad ibn Hanbal. Ulama di zaman itu adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian Dawud ini waikumsimin menjadi muridnya Imam Ahmad. Setelah terjadi dialog ini. Dia datang dari Isbahan. Jauh datang. Isbahan kalau enggak salah Spanyol. Isbahania. Datang ke negeri Baghdad. mengarungi sekian perjalanan yang sangat jauh sekali. Berhari-hari, berbulan-bulan. Perjalanan darat, naik unta atau kudanya. Sampai di Baghdad, wa kana bainahu wa baina Salih ibn Ahmad ibn Hanbal hissun. Daud ibn Ali bin Khalaf ini memiliki hubungan dengan putranya Imam Ahmad ibn Hanbal. Berkawan, berhubungan yang bernama Salih. Imam Ahmad memiliki dua putra, yang keduanya ulama, yang pertama Abdullah bin Ahmad, yang kedua Salih bin Ahmad. Salih kakaknya, Abdullah anak nomor duanya. Dua-duanya adalah putra Imam Ahmad bin Hanbal. Fata Salihu abahu. Fakallama Salihan. Ay talattafa bilahu fil si'zani an abihi. Ala abihi. Kemudian Dawud al-Asbahani ini menemui Salih putra Imam Ahmad. Meminta supaya Imam Ahmad, yakni bapaknya beliau ini, si Salih ini, untuk memberikan izin kepadaku. Dan saya datang dari jauh, dari Asbania. Coba beritahukan sama bapakmu, saya ingin datang ke majlisnya untuk menemui beliau. Meminta izin melalui putranya yang bernama Salih bin Ahmad bin Hanbal. Fatahu Salih abahu. Maka Salih pun datang kepada bapaknya, kepada Imam Ahmad. Faqala lahu rajulun sa'alani ayyatiyaka. Wahai bapakku, wahai Imam Ahmad, ada seseorang datang dari jauh meminta kepadaku untuk meminta izin kepadamu guna mau bertemu denganmu. Dia datang dari jauh ingin ketemu denganmu, wahai bapak. Faqala masmuhu, siapa namanya? Qala Dawud. Dia namanya Daud. Qala man? Qala min ain? Dari mana dia? Syifu barakallahu fikum. Pertanyaannya siapa dia? Disebut dengan namanya Daud. Min ain? Dari mana dia? Qala min ahli Asbahan. Dari negeri Asbahan. Qala ayu syai'in sana'tahu? Qala wa kana sala yaruhun an ta'rifi iyah. Imam Ahmad bertanya kemudian, ayu syai'in, apa yang akan dia lakukan? Ada? Belum. Nah, sampai bunyi sini. Nah, kalau bunyinya jam 8 juga enggak apa-apa. Qala wa kana salih yaruhu an darihi iyah. Siapa dia? Imam Ahmad bertanya, ada apa dia? Dia mau ngapain ke sini? Dia itu siapa? Imam Ahmad tidak membiarkan orang yang tidak dikenal datang kepada beliau. Jangan-jangan dia ahlul bid'ah. Imam Ahmad tidak mau ketemu. Sampai kemudian putra beliau Salih berusaha untuk memperkenalkan temannya ini, Daud al-Asbahani ini. Dikenalkan. Fama zala Abu Abdullah yafhasu anhu hatta yatafaqqam. Terus menerus Imam Ahmad tidak mau kegabah menerima tamu. Sampai belum meneliti. Sampai belum sangat paham siapa. Dan siapa itu bukannya nama. Ini ahlu sunnah atau ahlu bid'ah. Siapa guru dia? Dia belajar di mana? Apa yang dia telah ucapkan dalam dakwahnya? Jangan-jangan dia khawaris atau mungkin syiah atau mungkin qadariyah dari negeri yang jauh. Sebenarnya kita tidak kenal. Barakallahu fikum. Beginilah sikap salaf dalam menyikapi orang yang belum dikenal manhajnya. Tidak mau berkawan dengan sembarangan orang sampai dikenal dengan baik siapakah dia. Nah. Faqala hadza qad kadaba ilayya Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi fi amrihi an uzama an al-Qur'an muhdath fala yuqribanni. Kata Imam Ahmad, saya tahu siapa ini. Dia Daud al-Asbahani. Sungguh. Ada seorang temanku yang bernama Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi. Menulis surat kepadaku tentang Daud al-Asbahan. Saya ingat siapa dia. Saya tahu dari teman dekatku ini. Bahwa Daud al-Asbahan seorang yang mengatakan Al-Quran makhluk. tamu yang akan datang ini, Daud al-Asbahani, telah diberitahukan oleh temanku yang bernama siapa? Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi, bahwa dia berpendapat Al-Quran makhluk. Fala yukaribni. Maka jangan sekali-kali dia mendekati. Barakallahu fikum. Ini sikap Imam Ahmad. Padahal beliau imam, ilmunya sangat besar, dalam. Imam Ahlu Sunnah. Terkenal. Toh tetap tidak sembarangan menerima teman. Tidak sembarangan menerima tamu. Ya? Luar biasa ini wa muslimin. Qala ya abati. Saleh membela Daud al-Isbahani. Wahai babaku. Yantafi min hada. Wa yunkirhu. Daud al-Isbahani ini temanku. Saya tahu. Dia mengingkari pendapat Al-Quran makhluk. Dan dia membantah siapapun yang mengatakan Al-Quran makhluk. Faqala Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian melanjutkan ucapannya. Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi. Temanku yang bernama Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi. Asdaqu minhu. Lebih benar daripada dia. Asdaq lebih jujur, lebih alim, lebih benar. Daripada dia, Daud al-Asbahani. Lam ta'zan lahu fil masiri layya. Jangan izinkan dia untuk menemuiku. Masya Allah. Tegas tidak apa? Tegas. Walaupun ada sisi pembela yang bela putranya sendiri. Tetapi ketika beliau belum tahu hakikat Daud al-Asbahani ini. Maka ditolak kedatangannya. Sampai jelas. Barulah beliau menerimanya. Hadirin kaum muslimin. Rahimani warin jami'an. Begitulah seharusnya kita dalam kehidupan ini. Mau berkawan dengan si A. Coba cek dulu si A ini latar belakangnya apa. Dia beragamanya bagaimana. Kalau latar belakang dia miskin dan sebagainya. Urusan duniawi. Dia dulu pernah bangkrut. Atau dia mungkin pekerja ini. Itu hayyin. Urusan yang ringan itu. Yang dipertanyakan. Dia ini ikut talimnya di mana? Dia ini keagamannya bagaimana? Dia ini ahlu sunnah kah? Atau ahlu bid'ah kah dia? Itu yang diteliti oleh kaum muslimin. Sebelum kita bergaul. Dan menjadikannya sebagai teman karib bagi kita. Kenapa demikian? Ucapan Imam Ibn Mas'ud yang sudah kita lewati. Atau sudah atau belum ya. Anda lupa. Kayaknya belum. Ucapannya Imam Ibn Mas'ud. I'tabirun nasa bi'ahdani. Kalau kamu hendak menilai seseorang. Lihatlah teman dekatnya. Anda mau tahu. Si Agi jenis apa. Nek jenengan aku singerti. Umenang di singerti. Ning. Bagaimanakah dia dalam beragama? Lihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Dia enggak jauh dari teman dekatnya. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah. Dan ternyata bunyinya sebelum jam 8. Kalau tadi ada yang orak-orak kemudian dibunyikan jam 8. Kita tetap talim. Santai saja pak. Ya? Tapi bukannya singkat suh. Talim suhnya teman. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.